الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله إخوان في الدين عزكم الله لنجدكم pelajaran kita dari kitab Tauhid Al-Labi Huwa Taqullah Al-Abid. Kita masih pada bab yang ke-35, bab yang menjelaskan tentang keutamaan sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Dan seperti yang disebutkan pada judul bab, minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah, bahwa termasuk iman kepada Allah adalah bersabar dengan takdir yang Allah tetapkan. Maka di sini kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menerima dan pasrah terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang kita rasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, lapang baik kita dan itu sebuah kenikmatan, ataukah sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita namun kita rasakan menyakitkan ataupun menyulitkan, bahkan mungkin sebagai kita berat menerima hal itu, baik berupa musibah atau penyakit atau bencana. Namun dengan pembahasan ini tentunya harapannya kita bisa menjadi hamba yang sabur, yang harus siap untuk sabar, karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya semakin jauh ya Allah Azza wa Jal, jauh dari ibadah mungkin lalai dengan kehidupan dunia, bahkan auzubillah lebih dari itu bergelimang dengan dosa, maka apabila Allah mencintai hamba tersebut, maka Allah timpakan ujian kepadanya. Apa tujuannya? Agar dia intibah perhatian. Ketika hamba tadi jaraknya sudah jauh dari Allah, sudah mulai jenuh, sudah mulai lupa dengan Allah, lalai. Di antara bukti Allah cinta dengan hamba itu, Allah timpakan musibah, ujian. Dengan tujuan agar supaya hamba itu sadar dan perhatian, kemudian kembali lagi kepada Allah dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya, dengan penyakit yang Allah timpakan kepadanya, akhirnya dia pun taubat istighfar, akhirnya merapat kembali kepada Allah, taubat istighfar, mohon ampun kepada Allah, memperbanyak ibadah, kembali dekat kembali kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini akan tumbuh pada diri kita insyaallah husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, sehingga manakala Allah timpakan kepada kita ujian yang mungkin memberatkan, menyulitkan, membuat kita sedih, ketahuilah bahwa ini teguran dari Allah. Mungkin selama ini kita yang jauh dari Allah, sehingga Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah menegur kita agar kita kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, sadar. Maka inilah iman. Inilah inti daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar dan mengambil hikmah, pelajaran dari musibah yang kita dapatkan. Kemudian kita lanjutkan, berkata al-muallif rahimallahu ta'ala, وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala, di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah beliau bersabda, ithnatan fin nasi huma bihim kufrun. Ya, ada dua hal, ya, dua perkara yang ada di tengah kaum muslimin, yang keduanya adalah kekufuran. Yang keduanya adalah kekufuran. At-ta'nu fin nasab, yang pertama adalah mencela nasab. Wa niyahatu 'alal mayyit, dan yang kedua adalah niyahah, meratap terhadap mayyit. Nah, maka di sini Rasulullah menjelaskan kepada kita, ya, bahwa ada dua hal, ya, dua perkara, ya, dua perbuatan yang ada di tengah kaum muslimin, yang keduanya adalah perbuatan kufur, ya, perbuatan kufur. Nah, dan di sini, ya, perlu kita perhatikan bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan Rasulullah tentang dua perbuatan yang sangat tercela ini, yaitu mencela nasab, demikian pula meratapi mayit. Yang mana di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa dua perbuatan ini adalah perbuatan kekufuran. Apa itu? Mencela nasab. Ya. Dan yang kedua adalah meratapi mayit. Namun di sini perlu diperhatikan bahwa tidaklah ada pada seseorang, ya, perbuatan kekufuran kemudian langsung dihukumi sebagai kafir. Ya. Karena masih adanya kemungkinan hal-hal yang lain yang menyebabkan dia jatuh dalam perbuatan tersebut. Ya, sebagaimana sebaliknya. Kalau misalkan, ya, pada orang kafir ada beberapa, ya, sifat-sifat, ya, keimanan. Ya, seperti apa? Rasa malu, keberanian yang positif, ya, dermawan, ya. Ini kan sifat-sifat keimanan yang selayaknya bagi seorang mukmin berhias, ya, atau memiliki sifat-sifat tersebut. Namun manakala sifat-sifat ini ada pada seorang kafir, maka bukan berarti dia mukmin yang sifat-sifat itu. Ya, sebagaimana kalau misalkan, ya, ada pada seorang muslim, ya, dia pernah mencela nasab, ya, merendahkan keturunan fulan, ataupun meratapi mayit, bukan berarti dia kafir dengan perbuatannya. Ya, meskipun di sini dua perbuatan tersebut, mencela keturunan, ya, demikian pula meratapi mayit, ini adalah perbuatan kufur. Ya, perbuatan kufur. Nah, oleh karena itu kaidah. Di antara kaidah-kaidah para ulama dalam hal ini bahwa laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a kufru alaih, tidak semua orang yang terjatuh dalam kekafiran kemudian divonis sebagai orang kafir. Ini penting, ya, untuk diperhatikan, karena inilah yang membedakan antara ahli sunnah dengan, ya, selain ahli sunnah, ya, terlebih kaum khawarij, ya, mereka, ya, sangat bermudah-mudahan menampangkan dalam masalah taksir. Sedikit melihat ada orang jatuh dalam kekafiran, langsung difonis dia kafir. Ya, tanpa melihat, menimbang, ya, mempelajari kenapa dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, oleh karena itu, ya di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dua perbuatan ini adalah perbuatan kekufuran. Ya, demikian pula faedah yang kedua di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di tengah kaum muslimin ya, itu masih memungkinkan terjadinya kekufuran. Ya, di tengah kaum muslimin memungkinkan terjadinya kekufuran. Ya, dan ini tentunya sebagai peringatan kepada kita untuk berhati-hati, ya, untuk berhati-hati dan waspada, ya, bahwa kita jangan merasa aman, jangan merasa aman. Bahwa kita setelah mengetahui Islam, ya, belajar tauhid, belajar sunnah, kemudian, wah, saya aman, tidak mungkin bisa jatuh dalam kekafiran, bisa tahu kok. Jangan, ya, jangan merasa aman. Dan faedah yang ketiga yang di dalam hadis ini bukanlah rekomendasi, ya, bukanlah pembolehan dari Nabi untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, ketika Nabi menyatakan ada dua perkara, ya, di tengah kaum muslimin yang itu adalah kekafiran, kemudian disebutkan mencela nasab, kemudian meratapi mayit, bukan berarti Nabi merekomendasi, oh berarti boleh. Ya, meratapi mayit bukan, ini maksudnya peringatan. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan huma bihim kufrun, ya. Yang kedua perbuatan tersebut adalah perbuatan kekafiran. Perbuatan kekafiran. Nah, sehingga di sini para ulama juga menjelaskan terkait dengan poin yang kedua, bahwa termasuk amalan kufur, ya, kebiasaan jahiliyah adalah niyahah alal mayyit, meratapi mayyit. Para ulama menjelaskan bahwa ya, manusia ya, terbagi menjadi empat tingkatan. Manusia terbagi menjadi empat tingkatan dalam menghadapi musibah. Ya, dalam menghadapi musibah yang pertama adalah at-tasakhut, yaitu yang murka. Ya, yang murka dan marah terhadap musibah yang menimpanya. Ya, dan kemurkaan di sini bisa ya, terjadi, ya, bisa muncul pada hatinya. Ya, misalkan dia murka, demikian pula marah terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti ini, ya, bisa jadi akan menyeret dia jatuh dalam kekufuran. Alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam suratul Hajj ayat yang ke-11, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ مَّنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harf, ya, di atas penghujung, maksudnya ada musim-musimnya. Ya, kalau lagi mood ya ibadah, kalau enggak ya ditinggalkan. Sholat juga kambuh-kambuhan. Dan kalau lagi enak ya, pikiran tenang ya sholat. Dan kalau lagi mumet, banyak beban ya, banyak problem dan masalah, enggak sholat. Ini wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ya. Nah, fa in asabahu kharutna'an nabi, ya, sehingga apabila dia tertimpa musibah ataupun mendapatkan satu kebaikan, itma'an nabihi, dia merasa tenang itu. Ya. Nah, dia merasa bahwa ketentraman dan kenyamanan hidupnya itu didapatkan karena ibadahnya itu. Dia harus dibayar kontan. Kalau dia rajin sholat, rajin ini, rajin itu, ya memang hidupnya sewajarnya harus enak itulah. Sehingga dia merasa tenang. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Namun apabila yang menimpa kepadanya fitnah, ya, sesuatu yang menyakitkan, ya, yang menyebabkan dia sedih, ya, mungkin hilang sebagian hartanya, ya, maka dia pun berbalik, ya, di atas wajahnya, merasa rugi dunia akhirat. Ya, seperti ini menunjukkan orangnya enggak sabar, ya, dan murka, enggak terima dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengan hati, murka, marah dengan takdir Allah dengan hatinya. Dan terkadang pula qad yakunu bil lisan, ya, terkadang dengan lisannya, ya, dengan ucapannya seperti doa kejelekan, ya, ya, doa keburukan, waduh sial ini misalkan, waduh, ya, apalah, ya, kalimat-kalimat umpatan. Ya, ya, ini menunjukkan ketidakterimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dengan anggota badan. Jadi murka dengan takdir Allah bisa yang pertama dengan hati, ya. Yang kedua bisa dengan lisan, dengan ucapan, yang perlu dengan celaan, umpatan, ya. Mencela Allah bisa jadi. Dan yang ketiga bisa dengan anggota badan. Seperti apa? Mukul-mukul, ya, badan, menampar pipi, ya, merobek baju, ya, menarik rambut atau bahkan membotaknya. Ya. Ini semuanya ungkapan-ungkapan yang menunjukkan ketidakpuasan. Ya. Dia belum plong dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, as-sabr. Ya. Kondisi yang kedua, seorang yang mendapatkan ujian, namun dia bersabar. Ya. Gimana itu? Maksudnya dia bersabar. Iya, dia melihat, ya, bahwa apa yang menimpanya itu sesuatu yang berat. Ya, apa yang menimpanya itu sesuatu yang berat. Ya, dan dia tidak menyukainya, namun dia berusaha untuk menahan hati dan lisannya, anggota badannya, untuk tidak murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga, ya, dia berusaha untuk menahan diri. Ya, dan ini ujian sabar. Dan ini, ya, kondisi minimal, ya. Kondisi minimal seorang muslim, seorang mukmin ketika tertimpa musibah, yaitu sabar. Mungkin dia merasa enggak suka. Ya. Dia enggak suka ketika sebagian hartanya itu hilang, ya, dia merasa berat dan merasa sedih ketika sebagian anggota keluarganya pun meninggal, ya. Dia pun nggak suka ketika sebagian pekerjaannya pun hilang, misalnya nggak suka tapi sabar, mau gimana lagi, berat ya sudah tanggung saja, ya. Dan mungkin seperti disebutkan oleh seorang penyair, as-sabru mislu ismihi murun madzaqatuhu lakin aqibuhu ahla minal azali. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya, ya. Akan tetapi akibat dari kesabaran itu lebih manis daripada madu, ya. Sabar seperti namanya, ya. Ada pohon namanya asibr, ya. Asibr ini, ya, pahit sekali buahnya, ya. Maka sebagaimana kesabaran, cukup pahit rasanya. Ya, sedih, ya, sulit, berat, nggak bisa tidur, nggak enak makan, ya, mikir terus, ya, nah, wajar, ya, dan itu manusiawi. Namun bukan berarti dia nggak terima, nggak. Ya, demikian pula lisannya juga dia jaga, demikian pula anggota badannya dia kontrol. Ya. Nah, jadi ada pohon namanya sibr, ya, semacam bertawali kalau di Indonesia, pahitnya. Dari sisi pahitnya, tapi kalau ini kan buah. Demikian pula kesabaran pahit, tapi ketika dia menahan diri, tidak murka, ya, meskipun dia merasa sedih ya, tapi tetap dia berusaha menerima ya. Berusaha untuk menerimanya ya, sehingga ini akibatnya lebih baik ya, lebih manis daripada madu. Yang ketiga, ridho. Ya, yang pertama marah, murka, yang kedua sabar, yang ketiga ridho. Ya. Dan ridho di sini lebih tinggi tentunya kedudukannya daripada sabar yang kedua tadi. Ya, maksudnya adalah ridho, yaitu seseorang itu ya baik kondisi ya, mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah atau ujian sama bagi dia. Ya. Nah, meskipun terkadang dia ya sedih misalkan, ya, tapi bagi dia ya nggak terlalu pengaruh ya dengan adanya musibah yang menimpanya. Ya, sehingga dapat musibah ya, dapat ujian ataupun dapat kenikmatan sama bagi dia. Ya, karena semuanya adalah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang membedakan antara ridho dan sabar. Kalau sabar itu masih merasakan berat ya. Dia enggak suka ya. Nah, tapi kalau ridho itu enggak seperti itu. Makanya ridho di atasnya sabar. Kemudian yang keempat adalah syukur. Ya, syukur. Dan ini tingkatnya yang paling tingginya. Ya, di mana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Ya. Nah, sehingga dia merasa bahwa musibah yang menimpanya dalam kehidupan dunia itu lebih ringan. Ya, daripada musibah yang menimpa agamanya. Ya. Ini yang paling penting kita camkan, ya. Sebuah faedah. Orang yang bersyukur ya, itu mendapatkan ujian, dia memandang kecil musibah yang menimpa dunianya ya, hartanya mungkin sebagian hilang ya, harta bendanya, kekayaannya, asetnya, keluarganya hilang, itu jauh lebih ringan daripada musibah yang menimpa agamanya ya. Orang ketika tertimpa musibah, na'udzubillah, sesat misalkan, jatuh dalam kesyirikan ataupun kekufuran ataupun nifaq ataupun kesesatan, penyimpangan, masuk terserumus, terpengaruh dalam kelompok sesat misalkan, itu jauh lebih mengerikan daripada musibah dunia. Kalau hilang harta benda ya, asetnya berkurang, itu biasa dan bisa diusahakan ya, bisa cari lagi ya, kalau memang rezekinya ya, dan itu lebih ringan, mudah ya, karena nggak ada resikonya ya. Tapi ketika ujiannya dalam masalah agama ya, orang itu jauh dari ya, teman-teman yang saleh ya, kemudian bergabung dengan orang-orang menyimpang, terpengaruh bahkan menjadi pembela kebatinan, itu musibah yang lebih besar daripada ya, musibah yang menimpa dalam masalah dunia. Demikian pula orang yang bersyukur, dia memandang bahwa azab ya, sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupan dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirah ya, daripada azab di akhirah ya. Demikian pula orang yang bersyukur dengan musibah yang menimpanya, dengan musibah itu dia yakini menjadi sebab digugurkannya kesalahannya ya, dan dimaafkannya dosa-dosanya. Bahkan bisa jadi sebaliknya ya, dengan sikap penerimaannya, dengan pasrahnya dengan takdir Allah tersebut, akan menambah pahalanya ya, akan menambah pahalanya. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis ya, Sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi wasallam, ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala syai'in illa ya kufira lahu biha hatta syaukatu usyakuha. Ya, tidaklah menimpa seorang mukmin baik kesedihan ya, gundah gulana atau sesuatu yang memilukan, melainkan Allah akan menggugurkan kesalahannya sampai pada duri yang menancap masuk ke kulitnya. Ya, maka ini keutamaan ya, orang-orang yang bersabar, terlebih ridho, terlebih bersyukur. Jadi tadi, orang yang bersyukur ini diantara cirinya, ya ini penting ya, sebuah faedah besar dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini dari apa? Bahwa musibah yang menimpa dunianya itu jauh lebih ringan daripada musibah yang menimpa agamanya. Kemudian yang kedua, ya, hukuman yang Allah timpakan di dunia, baik penyakit ya atau yang lainnya, itu ahwan min adabil akhirah, lebih ringan daripada adab di akhirah. Demikian pula ya, musibah yang menimpanya itu menjadi sebab digugurkannya, dimaafkannya dosa, demikian pula kesalahannya. Nah, kemudian kita lanjutkan satu dalil lagi insyaallah. Walahuma an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an marfu'an, demikian pula disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Nabi, "Laisa minna man daraba al-hudud, syaqqa al-juyub wa da'a jahiliyah." Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya, ya, merobek-robek bajunya, sakunya, dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Ini maksudnya ketika tertimpa musibah. Ya, bukan termasuk akhlak seorang mukmin. Bukan termasuk sikap seorang muslim ketika dia mendapatkan musibah, kemudian ya dia pun meronta-ronta, berteriak dengan teriakan histeris, ya menyebut-nyebut kebaikan yang meninggal misalkan, atau menampar-nampar pipi, robek baju, menggundul kepalanya, ya melempar ini melempar itu, menunjukkan ketidakpuasan, ya, menunjukkan bahwa dia murka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan akhlak muslim. Ya, maka barakallahu fikum, ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ya, perhatian ya, dengan ya, apa yang Allah timpakan kepada kita. Ingat bahwa apa yang menimpa kita yang berupa ujian, ya, musibah, penyakit, itu teguran bagi kita. Mungkin selama ini kita yang jauh dari Allah. Mungkin selama ini kita yang kurang ibadahnya, kurang ikhlas amalannya. Ya, sehingga di sini menunjukkan Allah cinta dengan seorang hamba, akhirnya Allah timpakan ujian. Apa tujuannya? Supaya dia sadar, ya, supaya dia perhatian. Oh, kamu sudah jauh nih. Kembali, mendekat. Ya, dengan itu dia pun istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Taala ya memberikan manfaat terhadap apa yang sudah kita baca. Assalamualaikum, sudah bisa nampaknya di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.